Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia yang besar kepada umat ini, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya yang mulia. Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya yang utama, yaitu sayyidul awwalin wal akhirin, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad manallahu alal mu'minin إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Surat Ali Imran ayat 164. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka seorang rasul dari diri mereka sendiri, yang rasul tersebut membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mensucikan mereka dari kotoran-kotoran kesyirikan dan kotoran-kotoran kebid'ahan, kotoran-kotoran kemaksiatan dan yang lainnya. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajari mereka Al-Kitab, Al-Qur'an dan Al-Hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, padahal mereka sebelumnya dalam keadaan sesat yang nyata. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada as-saqalain, jin dan manusia, agar mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar mengikuti syariat-syariatnya, apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga membenarkan khabar-khabar yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik perkara-perkara yang telah lalu maupun perkara-perkara yang sekarang maupun perkara-perkara yang akan datang. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mengikuti syariat beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak dengan hawa nafsu, tidak dengan kebid'ahan yang diada-adakan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengaitkan antara ketaatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengaitkan dengan ketaatan kepada dirinya di dalam banyak tempat di dalam Al-Qur'an, 30 lebih ayat, 30 lebih tempat di dalam Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala mengaitkan antara ketaatan kepada dirinya sallallahu alaihi wasallam dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengaitkan namanya di dalam persaksian dua kalimat syahadat, namanya Nabi dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan dalam lafaz adzan dan di tempat-tempat yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mayyuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka 'alaikum hafidha." Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling, maka kami tidak mengutusmu wahai Nabi untuk menjaga mereka, untuk menjadi penjaga atas mereka. Ini ayat yang mengaitkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan kepada Rasul SAW di antaranya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa athi'u Allah, qul athi'u Allah war rasul, fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin." Katakanlah, taatilah Allah. Katakanlah wahai Nabi, taatilah Allah dan taatilah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan jika mereka berpaling, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang kafir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak sah keimanan seorang hamba sampai dia betul-betul mengikrarkan, bersyahadat, syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammadur Rasulullah. Persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja, dan persaksian bahwa Muhammad adalah utusannya. Ikrar dengan ilmu dan yakin, dengan ilmu dan yakin bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja, dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala kepada jin dan manusia secara menyeluruh, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada Rasulullah, kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, untuk menyampaikannya. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika mir rabbika. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah yang Allah Subhanahu wa taala berikan melalui malaikat Jibril, diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sudah menyampaikan risalah tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunaikan amanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan hujjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita alal baydha lailuha kana hariha, di atas putih bersih yang malamnya seperti siangnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara konsekuensi-konsekuensi dari pernyataan kita ikrar syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jadi kita dalam mengikrarkan dua kalimat syahadat itu bukan hanya kosong, hanya ucapan saja tanpa ada konsekuensi-konsekuensinya. Di antara konsekuensi syahadat Muhammadur Rasulullah adalah harus mengimani sunnah dan mengamalkannya. Mengimani sunnah dan mengamalkannya. Namun di sana ada orang-orang yang mengingkari as-sunnah, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, "Ala yushiku rajulun sab'anu ala arikatihi yaquluna 'alaikum bihadzal Qur'an fama wajadtum fihi min halalin fa ahilluhu fama wajadtum min haramin faharrimuhu." Ala yushiku, ketahuilah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hampir-hampir akan datang seorang yang seorang laki-laki yang duduk di atas sofa-sofanya, seorang laki-laki yang dalam keadaan kenyang, kekenyangan, duduk di atas sofa-sofanya. Dia menyatakan, wajib atas kalian berpegang dengan Al-Quran ini saja, dan apa yang ada di dalam Al-Quran halal maka halalkan, apa yang ada di dalam Al-Quran haram maka haramkan. Yakni orang ini hanya mengimani Al-Quran saja dan mengingkari As-Sunnah. Ini ada orang yang mengingkari As-Sunnah. Padahal Al-Quran sendiri telah menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa, maka ambillah. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada kalian, maka ambillah. Dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang, maka tinggalkanlah. Berhentilah. Ini dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, telah menyatakan di dalam Al-Qur'an, harus mengikuti sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya Al-Qur'an saja, tapi harus dengan as-sunnah. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ala inni utitul kitab wa mithlahu ma'ahu." Ketahuilah sesungguhnya aku diberi Al-Kitab, Al-Qur'an. Wa mithlahu ma'ahu, dan yang semisalnya bersamanya. Apa itu yang semisalnya bersama Al-Qur'an? Yaitu as-sunnah. Jadi berpegang teguhlah dengan kedua-duanya, Al-Qur'an dan as-sunnah. Tidak hanya Al-Qur'annya saja kemudian mengingkari as-sunnah. Tapi harus dengan kedua-duanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara konsekuensi pernyataan syahadat Muhammadur Rasulullah, yaitu ala ya'budullaha illa bima syara, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak dengan hawa nafsunya sendiri yang menurut kita baik, kemudian kita amalkan, kita tekuni, kita menganggap bahwa itu adalah kebaikan, menganggap itu adalah sesuatu yang benar, yang nanti akan mendapatkan pahala. Tidak lain ini adalah hawa nafsu. Hawa nafsu. Dan ini adalah kebid'ahan yang diada-adakan. Maka harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus mengikuti apa yang disyariatkan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah beliau sallallahu alaihi wasallam berbicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, melainkan ucapannya itu adalah wahyu yang diwahyukan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, barang siapa yang berpegang teguh dengan as-sunnah, menjalankan as-sunnah, mengikuti contoh nabinya, maka itulah dia telah melakukan sebesar-besar tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, dan dia telah mengikhlaskan agama betul-betul hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Namun bagi orang yang kurang dalam berpegang teguh dengan sunnah, maka dia akan kurang pula agamanya. Barang siapa yang lebih jauh lagi tidak berpegang teguh dengan sunnah nabinya, maka akan muncul pada dirinya kesyirikan dan kebid'ahan. Tidak seperti orang yang lebih dekat mengikuti nabinya sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terkena kesyirikan dan kebid'ahan. Akan jauh dari kesyirikan dan kebid'ahan. Akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan sunnah-sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara bukti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benarnya adalah mengikuti contoh nabinya, mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meniti jejak sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang yang mengaku mencintai Allah maka diuji dengan ayat qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Nabi, jika kalian mengaku mencintai Allah maka ikutilah aku, mengikuti sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni, Maha pengampun lagi Maha penyayang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini yaitu dibuktikan dengan menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai imamnya kita. Imamnya kita. Kita mengikuti ucapan-ucapannya, mengikuti sunnah-sunnahnya. Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun." Demi Rabbmu, sungguh demi Rabbmu, mereka itu tidak beriman. Hatta yuhakkimu ka fi ma syajara bainahum, sampai mereka itu berhukum kepadamu wahai Nabi terhadap apa yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian tidak ada pada diri mereka perasaan sempit terhadap apa yang kau putuskan wahai Nabi, dan mereka menerimanya dengan sebenar-benarnya. Kemudian seorang yang beriman dengan keimanan yang benar, yang hakiki, dia akan meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan masuk ke dalam surganya. Meyakini dengan seyakin-yakinnya, kita yakin bahwa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan masuk ke dalam surganya, surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku akan masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali yang enggan. Qalu, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang enggan? Enggan tidak mau masuk ke dalam surga. Qala, man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang mentaatiku maka dia masuk surga. Mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan masuk surga. Wa man asani, barang siapa yang bermaksiat terhadap sunnahku, faqad aba, maka dia telah enggan untuk mau masuk ke dalam surga. Jadi harus betul-betul menjalankan sunnah nabinya. Jangan main-main, jangan ada keraguan. Kita harus menjalankan sunnahnya, sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin mendapatkan kehidupan yang baik, kebahagiaan yang hakiki, maka ikuti panggilan Allah dan panggilan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasulnya ketika memanggil kalian untuk apa yang menghidupi kalian. Jadi kehidupan yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki yang sebenarnya akan didapatkan dengan mengikuti panggilan Allah dan panggilan Rasulnya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahwa keselamatan itu dengan mengikuti sunnahnya dan mengikuti sunnah Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyin. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis Al-Irbad Ibn Syariah radhiyallahu anhu, fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira, sesungguhnya barang siapa yang hidup setelahku maka dia akan melihat perselisihan-perselisihan yang banyak. Ketika perselisihan-perselisihan yang banyak, nasihat Rasulullah SAW, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin, wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa'ur rasyidin al-mahdiyin, sunnah khalifah-khalifah ar-rasyidin yang mereka telah diberi petunjuk. Tamassaku biha, peganglah, kuatlah, peganglah sunnah-sunnah tersebut. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah dengan gigi gerahammu. Ini betul-betul agar berpegang dengan sunnahnya dan sunnah Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyin. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, sesungguhnya perkara yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Fa inna kulla bid'atin dalalah, dan sesungguhnya yang diada-adakan itu, setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Aku lumat tasma'un fastaghfirullah li wa lakum min kulli dambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wayardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala namun tidak mengikuti sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti ajaran nabinya sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh nabinya, maka dia akan tertolak. Tertolak ibadah tersebut. Tertolak amalan yang menurut dia baik tersebut. Sebagaimana hadis dari sahabiah Aisyah radhiyallahu anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintah dari kami maka tertolak. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita, mengingatkan kita agar mengingatkan kepada kita tentang bahaya kebid'ahan, bahaya mengada-adakan dalam perkara agama ini, dan bahaya meninggalkan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Karena kebid'ahan itu lebih berbahaya daripada kemaksiatan. Kebid'ahan lebih berbahaya daripada kemaksiatan. Kenapa? Karena seorang yang melakukan kebid'ahan, dia merasa bahwa dirinya di atas al-haq, dia merasa dirinya di atas kebenaran, dia merasa bahwa dirinya akan diberikan pahala, padahal pada hakikatnya tertolak amalan tersebut. Pada hakikatnya amalan tersebut adalah mengikuti hawa nafsunya sendiri. Menurut dia baik, kemudian dia melakukannya. Pada hakikatnya itu adalah kebid'ahan yang diada-adakan. Namun dia tetap melakukannya terus-menerus, tidak bertaubat. Karena merasa bahwa itu adalah yang baik. Sedangkan orang yang melakukan kemaksiatan, kebalikannya. Dia merasa bahwa itu adalah kemaksiatan. Dia merasa bahwa itu adalah kebatilan. Dia merasa bahwa itu adalah suatu kedurhakaan kepada Allah dan Rasulnya, sehingga kebid'ahan itu lebih berbahaya daripada kemaksiatan. Maka mudah-mudahan kita semuanya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpegang teguh dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan berpegang teguh dengan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hidup kita. Dan kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan,